Mitra bisnis, pengusaha memprotes rencana pemerintah yang akan membatasi biaya promosi yang bisa dibebankan sebagai biaya. Dulu pemerintah pernah melakukan pembatasan untuk industri farmasi dan rokok. Dan sekarang rencananya, jenis usaha yang dibatasi akan diperbanyak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda melihat rencana ini? Ada beberapa hal di dalam hal ini. Membatasi terhadap promosi itu adalah sesuatu yang agak aneh ya. Saya belum tahu dari pajak karena ada dua. Promosi adalah ada dua, above the line dan below the line. Tentunya harusnya kalau dia mau membatasi, dia mengenal betul bahwa promosi produk itu bagaimana, ya kan? Itu nomor satu. Dan pembatasannya saya nggak tahu ya, dasarnya apa. Kalau satu produk yang baru saja, ya, baru untuk launching, biaya promosinya jauh lebih besar daripada revenue-nya. Nah, bagaimana dia mau membatasinya, gitu. Referensinya apa, ya kan? Artinya, dengan pembatasan itu, ya udah di Indonesia ini nggak ada produk-produk baru, kan, yang bisa dikembangkan. Sehingga pajak itu hanya mematikan bisnis dan pertumbuhan bisnis di Indonesia. Harusnya kalau dia mau ini adalah dia mengkategorikan dan melihat apa, yang mana. Tidak bisa main asal secara totalitas gitu terus mengeluarkan peraturan. Saya kira itu. Karena itu adalah market investment kan. Saya belum mendalami di dalam hal itu karena di Kadin sendiri juga kan ada para ahlinya ya. Pemerintah mengatakan, selama ini banyak biaya promosi yang sengaja diperbesar oleh pengusaha untuk dapat menjadi dasar pengurangan pajak. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, tergantung saya belum bisa, saya nggak tahu ya. Kalau perusahaan publik kan sangat jelas ya, terbuka ya. Kalau perusahaan individu itu juga agak sulit, ya kan? Tapi dia bisa mengkategorikan kan? Bagaimana yang bentuknya above the line, bagaimana bentuknya below the line. Lalu Pak, banyak komentar juga yang mengatakan, munculnya peraturan-peraturan baru terkait pajak dikarenakan kejar setoran yang sedang gencar dilakukan kantor pajak. Menurut Bapak? Ya, saya kira kalau dia mau mengejar, konsisten saja dengan apa yang sudah ada, harusnya kan itu. Kan dia melihatnya begini ya, kalau tahun ini saya bayar pajak A, tahun depan harus bayar pajak A plus gitu. Nggak mungkin lah, ada perusahaan tahun ini dia untungnya besar, tahun depan ya untungnya kecilan, ya kan? Tapi dia berprinsip setiap tahun harus naik dan harus tumbuh, tidak selalu begitu. Nah, itu dia kan harusnya bisa menilai dan menganalisa hal itu. Lalu antisipasi atau langkah apa yang akan ditempuh pengusaha terkait rencana yang dinilai berpotensi mematikan industri ini? Ya, kalau ditanyakan itu kan dari pengusaha itu sudah membuatkan komentar, kan? Jangan berlebihan lah. Ya kan, terhadap hal itu. Membuatkan peraturan yang demikian yang sebetulnya mematikan pertumbuhan usaha di Indonesia. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.